الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Akhwani fi din azani wa a'azzakumullah. Kemarin kita bahas di ayat yang ke-89 dari surah Al-Baqarah ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara sifatnya Bani Israel, mereka mendustakan Al-Quran dalam keadaan Al-Quran membenarkan kandungan Taurat, kandungan kitab yang telah turun kepada Bani Israel, dan juga mereka mengkufuri kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sebelumnya, sebelum diutusnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka membangga-banggakan ketika perang nantinya akan diberikan kemenangan dengan diutusnya nabi yang terakhir dari kalangan mereka. Ternyata Allah Subhanahu wa taala taib mengutus dari kalangan Arab sebagai rasul yang terakhir, sehingga orang-orang Bani Israel mereka mengkufuri Muhammad sallallahu alaihi wasallam hasadan wa khaufan ala riyasah, karena dengki serta khawatir kehilangan kedudukan. Baik, sekarang kita masuk di ayat yang berikutnya, di ayat yang ke-90. Qala al-Imam As-Suyuti rahimahullah, bi'sa mastarau ay ba'u bihi anfusahum ay khadduha minas thawab, atau khadduha minas thawab. Bi'sa mastarau, sangat jelek apa-apa yang mereka beli, ay ba'u, apa-apa mereka jual, apa-apa yang mereka ganti, bihi dengannya anfusahum, diri-diri mereka, ay khadduha minas sawab, atau khadduha minas sawab, bagian pahala mereka diganti. Wama nakirah bi'sa ma, ma di sini nakirah, bimakna syai'an, maknanya sesuatu yang umum. Tamyiz li fa'il bi'sa, ini pembahasan nahwunya, sebagai tamyiz untuk fa'ilnya bi'sa. Al makhsus bidzam, yang dikhususkan dengan celaan. Bi'sa mastarau, sungguh jelek, amat jelek. Ya. Taib. Ay yakfuru ay kufruhum, sungguh jelek apa-apa yang mereka beli dengannya, diri-diri mereka, kekufuran mereka. Bima anjalallah minal Quran, dengan apa-apa yang Allah turunkan dari Al-Quran, bagian maf'ullahu, bagian maf'ullahu, atau bahasa lainnya maf'ul li ajlih, untuk menunjukkan alasan ketujuannya. Liyakfuru, untuk mereka mengkufuri, ay hasadan, hasad, iri. Ala an yunzilallahu, Allah menurunkan bitakhfif wat tasydid. Ini bisa dibaca yunzila, itu takfif, itu bacaannya Ibnu Katsir rahimahullah. atau banyak bacaan secara umum ayyunazila itu tasydid. Jadi bisa dibaca ayyunzila atau dibaca ayyunazilallah. Bit takhfif atau bit tasydid. Sering kita lewati di tafsir Jalalain ini dibawakan qiraah-qiraah yang lain. Dan seringnya dinukilkan dari tafsir Ibnu Katsir, ya. Dinukil dari oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Naam. Min fadli al-wahyi, dari keutamaan Allah, yakni wahyu Allah. Ala may yasha, atas orang-orang yang Allah kehendaki li risalah, untuk mendapatkan risalah, min ibadihi, dari hamba-hambanya. Fabau rojau, bau menggunakan hamzah. Kalau tadi enam, bau istarau, bau membeli atau menjual. Ini bau ay rojau, mereka kembali. Bi ghadabin minallah, dengan kemurkaan dari Allah. Bi kufrihim, mereka mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala disebabkan kekufuran mereka. Bima anzalallah, dengan apa-apa yang Allah turunkan, yakni mengkufuri Al-Qur'anul Karim, mengkufuri Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bukan hanya itu, mereka mendustakan Nabi Isa alaihi salam. Wat tankir litta'zim, di sini menggunakan lafaz nakirah. Bighadabin, menggunakan lafaz nakirah untuk menunjukkan ta'zim, besar, sangat besar murka Allah kepada mereka. Ala ghadab, bighadabin ala ghadab, murka di atas kemurkaan, kemurkaan yang besar yang diterima oleh Bani Israel dari Allah Subhanahu wa taala karena pengingkaran mereka yang terus-terusan. Istahakuhu, mereka berhak untuk mendapatkan kemurkaan itu. Min qabl, dari sebelumnya. Bitadyi'i Taurah, dengan menyanyiakan Taurat. Wal kufur bi Isa, dan kufur yang mereka kepada Nabi Isa alaihi salam. Maka Allah sebutkan di sini bi ghadabin ala ghadab, kemurkaan di atas kemurkaan. Mereka berhak mendapatkannya karena menjalankan beberapa hal yang mengharuskan mereka dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dicontohkan oleh mualif, oleh Suyuti rahimahullah, tadyi'ut Taurat, menyia-nyiakan Taurat. Kemudian mengkufuri Nabi Isa alaihi salam, mengkufuri Al-Qur'an, mengkufuri Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik. Dari ayat ini, ikhwan fi din azani wa a'azzakumullah, suratul Baqarah ayat yang ke-90, menunjukkan kepada kita isbat anna ma ja'a bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min indillah, menetapkan apa yang datang dengannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Bima anzalallah, bima anzalallah, dari ayat bima anzalallah, dengan apa-apa yang Allah turunkan, ini maksudnya Al-Qur'an, menunjukkan Al-Qur'an itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari ciptaan dan karangan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik. Juga dari ayat ini menunjukkan kepada kita pengingkaran Bani Israel kepada Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, didorong karena bagyun, kezaliman, kemudian hasad. Naam, itu pendorong yang kemudian mereka-mereka mengingkari, tidak mengakui kenabian Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan itulah sifatnya orang-orang Bani Israel. mereka-mereka orang-orang yang bughat, orang-orang yang zalim, melampaui batas. Taib, orang-orang yang menyombongkan diri dari kebenaran. Ini sifatnya orang-orang Bani Israel. Kemudian juga dari ayat ini diambil faedah bahwasanya ilmu yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada hamba-Nya ini termasuk dari keutamaan yang Allah berikan kepada hamba-Nya. Ketika Allah Subhanahu wa taala membuka dan memberikan ilmu pada seorang hamba, menunjukkan hamba itu mendapatkan fadilah, mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ini diambil dari ayat min fadlih. Ayunazzilullah min fadlihi, ya, dari keutamaannya. Baik, ini menunjukkan ketika Allah memberikan ilmu kepada seorang hamba, Allah memberikan anugerah kepada hamba tersebut. 6. Kemudian juga dari ayat ini bisa kita ambil faedah isbat al-adzab lil kafirin, menetapkan azab bagi orang-orang kafir. Walil kafirin azabun muhin, ai dzu ihanah, yang menghinakan bagi orang-orang kafir, azab yang menghinakan. Ini menunjukkan, menetapkan adanya azab bagi orang-orang kafir dan azab yang membuat mereka terhina. 6. Khanifidina zani wa a'azzakumullah. Baik, ini ayat yang ke-90. Wa qala wa idza qila lahum aminu bima anzalallah. Wa idza qila lahum, dan jika dikatakan kepada mereka orang-orang Bani Israel, aminu, berimanlah kalian, bima anzalallah, dengan apa-apa yang Allah turunkan, Al-Qur'an wa ghairihi, beriman dengan Al-Qur'an dan juga selain Al-Qur'an dari kitab-kitab yang Allah turunkan. Qalu, mereka menjawab, nu'minu bima unzila alaina, kami hanya beriman dengan apa-apa yang diturunkan kepada kami, ai at-Taurat. Kami hanya mau beriman dengan Taurat dan tidak mau beriman dengan kitab-kitab selain Taurat. Qala ta'ala wa yakfuruna al-wawu lil hal, wa yakfuruna, wawu di sini wawu hal bukan wawu ataf, ya. Dalam keadaan mereka mengkufuri, bima waro'ahu, dalam keadaan mereka mengkufuri dengan apa-apa yang di belakangnya, siwahu, selain Taurat, au ba'dahu, atau selainnya minal Qur'an. Ini mereka mengingkari kitab-kitab suci yang Allah turunkan. Wawal haqku, dalam keadaan Al-Quran itu al-haq, Al-Quran itu benar. Hal, ini sebagai hal. Musaddiqon, hal musaddiqon, yang membenarkan. Hal sabitah, ya. Sebagai nusho disebutkan saniyah, tapi yang benar sabitah. Ini musaddiqon, hal sabitatun muakkadatun, menunjukkan ini terus-terusan punya sifat musaddiq. Al-Quran itu membenarkan. Jadi hal sabitatun, bukan hal saniyatun, sabitatun. Lima ma'hum, Al-Quran itu membenarkan apa-apa yang bersama mereka, membenarkan Taurat yang mereka bawa, yang katanya mereka imani. Al-Quran benarkan Taurat. Qul, katakan kepada mereka, falima taqtuluna ay qataltu, kalau kalian memang beriman dengan Taurat, kenapa kalian membunuh, ay qataltum, anbiya Allah, kenapa kalian membunuh nabi-nabi Allah, min qabl, sebelumnya, in kuntum mu'minin, jika kalian beriman bi Taurat, pengakuan mereka, mereka beriman dengan Taurat. Tapi dikatakan kepada mereka, kenapa kalau kalian beriman dengan Taurat, kalian bunuh para anbiya? Ya. Kalau kalian benar beriman dengan Taurat, kandungan Taurat, mestinya kalian dilarang untuk membunuh para anbiya. Waqad nuhitum fiha an qatlihim. Dan sungguh nuhitum, kalian dilarang fiha, di dalam Taurat itu, an qatlihim, dari membunuh para anbiya. Wal hitab lil maujudin min zamani nabiyina. Falima taqtuluna anbiya. Naam ila akhiril ayah. Ini khitabnya yang diajak bicara ini orang-orang Bani Israel yang ada pada zamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bima fa'ala aba'uhum liridhahum bihi. Dengan apa-apa yang dijalankan nenek-nenek moyang mereka untuk keriduan mereka dengannya. Naam. Khanifidina azani wa a'azakumullah. Baik. Ini Allah tegaskan di ayat yang ke-91 bahwasanya orang-orang Bani Israel mereka tidak mau beriman dengan kitab-kitab yang Allah turunkan selain Taurat. Pengakuan mereka, mereka nam hanya beriman dengan Taurat, tetapi kenyataannya dan buktinya baik mereka membunuh para anbiya, dalam di dalam Taurat mereka dilarang untuk membunuh para anbiya. Nah, dari ayat ini ikhwan fiddin azani wa a'azakumullah baik menunjukkan kepada kita ta'assubnya orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara dengan apa-apa yang ada pada mereka. Nah, dengan apa-apa yang ada pada mereka. Baik. Orang-orang Yahudi mereka hanya mau beriman. Nah, dengan Taurat dan tidak mau beriman dengan selain Taurat. Padahal disebutkan Al-Quran yang turun itu membenarkan kandungan kitab mereka. Tetap mereka tidak mau beriman dengannya. Baik, ini bentuk ta'assubnya. Baik. Kemudian faedah yang lain dari ayat ini, tahzir minat ta'assub. Tahzir dari ta'assub, fanatik. Fanatik yang salah, fanatik dengan kebatilan. Jika memang itu batil, kemudian tetap dia fanatik dengannya, ini yang tercela. Sebagaimana orang-orang Bani Israel. Nah, tidak mau beriman dengan Al-Quran, tetap dengan Taurat, ya. Dalam keadaan Al-Quran itu membenarkan kitab mereka, ini bentuk fanatiknya, ta'assubnya. Baik. Kemudian di dalam ayat ini menunjukkan sifatnya Bani Israel jika dibawakan kepada mereka Al-Haq. Jika dibawakan kepada mereka Al-Haq, mereka tolak Al-Haq tersebut dan mereka fanatik dengan kebatilan yang ada pada mereka. Wa yakfuruna bima wara'ahu, dan mereka mengkufuri apa-apa yang selainnya, selain Taurat, selain yang ada pada mereka. Baik. Mereka ini tidak mau beriman dengan selain Taurat. Mereka menolak Al-Haq. Naam. Kemudian juga dari ayat ini bisa kita ambil faedah bahwasanya orang-orang di antara sifatnya Bani Israel tidak mau menerima Al-Haq dari selain mereka. Orang-orang Bani Israel tidak menerima Al-Haq dari selain mereka. Nah, meskipun jelas yang datang kepada mereka adalah Al-Haq. Baik. Waqala walaqad ja'akum Musa bil bayyinat ay bil mu'jizat, dan sungguh-sungguh telah datang kepada kalian Musa alaihi salam bil bayyinat, dengan mu'jizat. Allah tidak menyebutkan dengan lafaz mu'jizat di dalam Al-Qur'an. Allah sebutkan dengan al-bayyinat. untuk membuktikan kebenaran dia sebagai nabi, sebagai utusan Allah. Dicontohkan Al-Asyuti rahimahullah, kal aso, seperti tongkat, tongkatnya Nabi Musa alaihi salam, ya, yang dilempar kemudian bisa berubah menjadi ular. Waliyat, dan tangannya Nabi Musa yang bercahaya. Wa falakil bahar, dan terbelahnya lautan. Ini semuanya ada pada Nabi Musa alaihi salam dan disaksikan orang-orang Bani Israel. Nah, yang mestinya mereka harusnya percaya dan yakin Nabi Musa alaihi salam sebagai utusan Allah. Summa takhattumul ijla, kemudian kalian menjadikan ijl, ilahan, patung anak sapi sebagai sembahan, yang kita sudah lewati kisahnya, dan di dalam Al-Qur'an itu diulang-ulang. Kisah-kisah semisal yang kita lewati akan ada lagi di ayat yang lainnya, ada lagi di surat yang lainnya. Baik. Mim ba'di dhahabihi ilal miqat. Ini juga kemarin sudah kita singgung. Ketika Nabi Musa alaihissalam berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, di miqat selama 30 hari kemudian ditambah 10 hari. Ternyata orang-orang Bani Israel ini menjadikan patung anak sapi sebagai sembahan. Wa antum zalimun, dan kalian itu zalim. Baik, ketika kalian mengambil ijl, beribadah kepada patung anak sapi dijadikan sebagai sesembahan, sebagai ilah. 6. Di dalam ayat ini ikhwan fiddina azani wa a'azzakumullah, Al-Baqarah 92 kembali menunjukkan di antara tanda-tanda apa keras kepalanya Bani Israel. Nah, mereka mengikuti hawa nafsunya ketika mereka beribadah kepada ijl, menjadikan patung anak sapi sebagai sembahan. Taib. Qala ta'ala Wa'id akhadna mitsaqakum, ini juga sudah kita singgung di ayat sebelumnya. Dan ingatlah ketika akhadna mitsaqakum, ketika kami ambil perjanjian dengan kalian, alal amal bima fi Taurat, perjanjian agar kalian mengamalkan kandungan Taurat. Waqad rafa'na fawqakum at-tura, dan sungguh kami telah angkat Tur, gunung Tur, di atas kepala-kepala kalian. Al-Jabal hina imtana'tum min qabuliha, ketika kalian enggan untuk menerima, mengamalkan kandungan Taurat, Allah angkat gunung Tur di atas kepala mereka, ya, diancam. Liyaskutu 'alaikum, kalau kalian tidak mau mengamalkan Taurat, gunung ini akan ditimpakan kepada kalian, ya, diancam dengan itu. Diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala gunung Tur dan diletakkan di atas kepala-kepala mereka agar mereka mengamalkan kandungan Taurat, sampai demikian, ya, diancam dengan itu. Wa qulna, dan kami menyatakan, khudhu ma atainakum biquwwah bijiddin wastihadin, ambillah apa-apa yang kami datangkan kepada kalian biquwwah, dengan sungguh-sungguh, dengan kerja keras. Wasma'u, dan dengarkanlah, ma tu'marun bihi, apa-apa yang kalian diperintahkan dengannya. Sama'a qabulin, pendengaran yang menerima, bukan mendengar dan menolak, dengarkan dan terima. Nah, apa-apa yang diperintahkan kepada kalian. Baik, ini posisi mereka dalam ancaman. Ya. Allah letakkan gunung Tur di atas kepala-kepala mereka. Mereka diminta untuk menjalankan kandungan Taurat dan mereka menyatakan, qalu sami'na qaulaka. Kalau mereka menyatakan, sami'na, kami mendengar ucapanmu. Wa asoina, amrokah, tapi kami mengingkari, kami memaksiati perintahmu. Ya. Ini bukan sama akobulin, bukan sami'na wa ta'na, sami'na wa asha'ina. Kami dengar dan kami langgar. Kami dengar dan kami na'am, kami maksiati. Wa usribu fi qulubihimul ijla wa usribu ay khalata, telah bercampur di dalam hati-hati mereka al-ijl, khalata khubbuhu qulubahum, hati mereka sudah tercampuri kecintaan kepada ijl, kepada patung anak sapi, ya. Sudah merasuk cinta kepada ilah selain Allah Subhanahu wa taala, kecintaan kepada patung anak sapi sudah merasuk ke dalam kalbu mereka. Kama yukhalitu syarab, sebagaimana bercampurnya minuman sudah jadi satu. Bikufrihim, nah, dengan kekufuran mereka. Taib, dengan sebab kekufuran mereka. Dengan sebab kekufuran mereka. Naam. Qul, katakan lahum, katakan kepada mereka, bi'sama, sangat jeleklah apa-apa yang ya'murukum bihi imanukum, yang iman kalian itu merintahkan kalian dengannya, bitaurat ibadatal ajal, ya, untuk beribadah kepada patung anak sapi, in kuntum mu'minin, jika kalian orang-orang yang beriman, bima biha kama za'antum, ya. Jika kalian orang-orang yang beriman dengan Taurat, sebagaimana itu persangkaan kalian, pernyataan kalian. Al-makna, maknanya, lastum bimu'minin, kalian bukan orang-orang yang beriman. Ya. Maknanya, kalian bukan orang-orang yang beriman. Li'annal iman la ya'muru bi'ibadatil ajal. Karena keimanan itu tidak akan memerintahkan untuk beribadah kepada patung api. Taib. Wal muradu aba'uhum, yang dimaksudkan dengan aba'um ay fakadzalika antum lastum bimu'minin bitaurat. Demikian pula kalian tidak beriman dengan Taurat, waqad kadzabtum Muhammadan, kalian telah mendustakan Muhammad, wal iman biha la ya'mur bitakdzibi. Dan beriman dengan Taurat itu tidak memerintahkan untuk mendustakan Muhammad. Kalau memang betul pernyataan kalian bahwasanya kalian beriman dengan Taurat, pasti kalian akan beriman dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Di dalam ayat ini, ikhwan fi din, azani wa a'azzakumullah, ayat yang ke-93, di situ menunjukkan kepada kita faedah yang telah kita ambil di ayat yang sama dengan ini, tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala ketika Allah mampu mengangkat gunung naam di atas kepala-kepala mereka. Baik. Juga dari ayat ini bisa kita ambil faedah bahwasanya terkadang manusia itu diuji dengan cinta dengan kebatilan. Terkadang manusia itu mendapatkan ujian cinta dengan kebatilan, ya. Sehingga ketika disampaikan al-haq kepadanya ditolak, karena sudah merasuk kebatilan dalam hatinya. Wa usribu fi qulubihimul ajal bi kufrihim. Naam. Baik. Juga di dalam ayat ini menunjukkan kepada kita tahdzir min raddil haq, peringatan dari menolak al-haq. Karena seorang ketika menolak al-haq, nah, ada konsekuensinya, dia akan cinta dengan kebatilan. Ketika seorang menolak al-haq, nah, dia akan cinta dengan kebatilan, sebagaimana Bani Israel, ya, menolak beriman. Taib, maka mereka pun kemudian cinta dengan kebatilan. Naam, khanifidina azani wa a'azakumullah. Ini ayat yang terakhir yang bisa kita bahas di bulan Ramadan. Nah, sampai ayat yang ke-93. Baik, insyaallah taala ayat-ayat berikutnya kembali nanti akan kita lanjutkan di bulan Syawal insyaallah taala. Baik, dengan jadwal sebagaimana biasanya sepekan sekali kita akan baca Naam Tafsir Jalalain. Baik, dan sekarang sudah masuk di hari yang ke-19. Berarti nanti malam sudah malam yang ke-20. Nah, sudah masuk di 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Nah, 10 hari yang istimewa malam-malamnya, di situ Rasulullah SAW menganjurkan untuk melipat gandakan aktivitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Tafadhalu, barakallahu fikum.